Terjangkanlah, rebahkanlah dirimu, lepaskanlah segala yang telah kau lewati. Bermimpilah, mimpi tentang diriku, jadikanlah sebagai bunga tidurmu yang indah. Dan tidurlah sayang, biarkan dirimu merentang melayang, dan aku di sana menunggu dirimu untuk terbang bersama. Dan aku di sana.